subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, kapan waktu utama membaca Al-Qur'an? Sebenarnya setiap saat, saat ada kesempatan terbaik, itulah waktu terbaik untuk menelaah Al-Qur'an. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Allah beri isyarat waktu yang afdal adalah di waktu fajar. Kenapa? Kita mulai hidup setelah qiyamul lail di waktu fajar itu. Mata belum melihat dunia, belum melihat komputer, belum melihat duit. Lebih dahulu mata melihat Al-Quran. Al-Quran mu'jizat, kalamullah. Allah jaga dari zaman Nabi Muhammad SAW yang telah menyempurnakan kitab suhuf sebelumnya sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami menjaganya. Karena itu Al-Quran mukjizat yang mudah dihafal. Dan tidak ada kitab yang diklaim suci oleh manusia yang bisa dihafal selain Al-Quran. Kan itu sangat mudah diketahui kalau ada yang memasukkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadhan. Syahrul Ramadhan alladhi umzila fihil Quran. Sebagai hudan, petunjuk yang menyelamatkan hidup kita dunia akhirat. Maka siapapun yang ingin selamat dunia akhirat, bacalah Al-Quran, pahami, hayati, yakini, amalkan. Semakin besar keinginan kita selamat dunia akhirat, semakin kuat cinta kita kepada Allah, maka semakin besar perhatian kita kepada Al-Quran. Kurang keinginan kita selamat di dunia dan di akhirat, kurang cinta kita kepada Allah, kurang pula perhatian kita kepada Al-Quran. Lantas bagaimana Allah memperhatikan kita kalau kita jarang menyentuh Al-Quran? Ikhwatul iman, sudahkah Anda hari ini membaca Al-Quran? Sungguh, mereka yang beriman kepada Allah akan menikmati suasana saat-saat membaca Al-Quran. Inilah bulan tadabbur Quran. Hatamkan Al-Quran dengan pemahaman yang baik, sehingga Al-Quran mewarnai kehidupan kita sesaat di dunia ini untuk kebahagiaan kita kelak di akhirat. Mulailah saudaraku, pahamilah Al-Quran, bacalah, lalu ajarkan dan teruslah belajar. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Orang yang terbaik di antara kalian yang belajar lalu mengajarkannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.